Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. حسننا كافي وجدنا كافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم كافي الحمد لله الله الكافي ربنا كافي حسننا كافي وجدنا كافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم كافي الحمد tinggalkan sehingga diri bagaikan hewan Allahu kafi rohuna kafi khusanana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi unikma kafi alhamdulillah hari ke hari pikirkan kisah cinta dan kasih sayang lupa mati tinggalkan sembahyang sesal diri tak kepala dan istri lupa mengaji sesal dikubur di hari nanti Allahu kafi rabbuna kafi qasanana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati Jika ingin semangat diri dekatkan Allah dan juga Nabi Allahu kafi rohuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'ma kafi alhamdulillah Allahu kafi rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'ma kafi alhamdulillah Thank you.

Ya Aisyah Humairah, rasul sayang kasih rasul. Thank you. Nikmatan rinawangi ni tan

rasul dati pedoman minongko dalan manjingi iman minongko dalan manjingi iman ya Rasulullah alaihi ya rafi'a shani wa daraji afatayati rotan alami ya uhailal judi wa karami ya uhailal wa karami melawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lamangi ditirakati diriadohi jangan dilani pikir langsung lo jangan dilani uripe ayah rumpong so aman dunungi rosa dan pas-pasan kabeh pinati saking pengiran kabeh pinati saking pengiran ya Rasulullah salamun alai ya Rafi Ashani wa Daraji Afatayati Rautal Alami ya Uhailal Judi wa Karami ya Uhailal Judi wa kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun aja tersilo iku sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad Nabi Muhammad panutan kita ayo nglakoni sakabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan aso toko kiri ananging mulia mangom derajate ananging mulia mangom derajate lamun palastro ing pungkasane ora kesasar rong lansok mane den kadang Allah swarga manggone utuh Rasul al-Hidayah, ya Rasul. حبيب القلب يا خير البرايا يا الذي اتى بالحق رسول الهدايا يا رسول الله.